bilang aku tampan, bila ku pakai batu bacan. Ada yang bilang makin gaya kalau pakai kalimaya. Semua orang pakai batu, dari presiden sampai guru, termasuk yang dengerin aku. Ayo ngaku pakai batu. Digosok, digosok, digosok, digosok, digosok. Yang pakai batu orangnya ganteng, gak pakai batu setengahnya ganteng. Gosok terus, gosok terus biar tambah ganteng. Pakai satu batu orangnya ganteng, dua batu ya makin ganteng. Gosok terus biar tambah ganteng. Batu, ada lagi yang lebih syahdu. Kecoa lewat, kecoa lewat, dibilang tiger eyes. Digosok, digosok, digosok, digosok, digosok. Yang pakai batu orangnya ganteng, gak pakai batu setengah. Biar tambah ganteng, pakai satu.